Allah tidak disebutkan dalam ayat ini. Padahal yang kita tahu ya, membinasakan mereka itu adalah Allah sendiri. Baik. Fa'uhliku itu adalah passive voice. Tidak disebutkan siapa pelakunya. Mereka itu dibinasakan. Siapa yang membinasakan? Kita tidak tahu. Tidak disebut. Ya. Mengapa ayat-ayat ini tidak menyebut secara langsung bahwa Allah membinasakan mereka? Bisa banyak jawaban. Yang pertama, ada ulama yang berkata, kalau dalam konteks suatu hal, peristiwa, di mana digunakan kata yang bersifat pasif ini tadi, maka itu untuk menunjukkan mudahnya itu dilakukan. Jadi mereka itu dihancurkan sangat mudah. Itu satu. Yang kedua, ada yang berkata begini. Ini untuk mengisyaratkan bahwa sebenarnya yang membinasakan mereka itu, walaupun pada hakikatnya Allah, tetapi penyebabnya adalah diri mereka sendiri. Jadi kalau saya katakan mereka dibinasakan Allah, ada kesan, oh ini Allah yang terlibat langsung tanpa ada penyebabnya. Nah, tapi dengan tidak menyebut kata Allah, maka itu untuk mengingatkan, mengisyaratkan bahwa sebenarnya pembinasaan itu penyebab utamanya adalah diri mereka sendiri. Itu sebabnya ada beberapa ayat yang menyatakan wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yazlimun. Allah tidak menganiaya mereka, tapi diri mereka sendiri yang menganiaya diri mereka. Ya kan? Baik, berikutnya Mas Muhtar. Saya tanyakan apa implikasi aktual dari keyakinan hari kiamat dalam kondisi misalkan kondisi bangsa sekarang lah katakanlah. Oh iya. Sebenarnya begini. Kita bisa perluas pertanyaan ini atau persempit. Apa implikasi dari keyakinan adanya kiamat? Sebenarnya orang yang tidak yakin ada hari esok, dia akan berfoya-foya hari ini tanpa berpikir tentang esok. Ya kan? Tetapi kalau orang tahu masih ada hari esok, maka dia akan berpikir untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mempersiapkan hari esok itu. Nah, orang yang percaya adanya hari kiamat, ada hari pembalasan, maka dia akan melakukan persiapan untuk menghadapi hari itu. Tapi orang yang tidak percaya ada hari kemudian, udahlah biarin aja, kita habiskan aja waktu kita di sini, nggak ada hari esok kok. Nah, jadi yang mewarnai kegiatan seseorang itu adalah kepercayaan tentang adanya hari kiamat. Kalau tidak percaya ada hari kiamat, tidak ada sorga kok, tidak ada neraka kok, kita senang-senang aja sekarang. Seperti itu faham sementara orang, oke deh, senang-senang aja. Nah, orang yang percaya bahwa ada hari esok, dia harus berhitung. Sama halnya dengan orang yang percaya dia bakal tua. Dia akan siapkan untuk hari tuanya. Kira-kira begitu. Mbak Berliana, silahkan. Pak, saya ingin bertanya bagaimana pengertian kiamat sugro dan kiamat kubro? Kiamat sugro, man mata faqad qamat kiamatuh. Itu ada satu riwayat. Siapa yang meninggal dunia, maka kiamatnya sudah datang. Nah, tetapi itu adalah kiamat kecil. Kiamat besar itu, insya Allah kita akan bahas di surah ini juga, nanti ada kiamat besar. Kiamat besar itu adalah hari di mana semua yang hidup akan dimatikan Tuhan. Wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard. Ditiup sangkakala, maka semua yang ada di langit dan di bumi ini dimatikan Tuhan illa masya Allah, kecuali yang diizinkan Tuhan untuk hidup. Boleh jadi itu salah satu diantaranya malakal maut itu. Oh itu jangan dulu, masih ada pemikul singgasana Tuhan, boleh jadi masih hidup. Tapi lainnya udah, itulah dia kiamat kubra, itu kiamat besar. Itu bedanya. Wakil dari Majelis Taklim Rafifah, silahkan. Bagaimana kita ketahui kaum muslimin dan muslimat yang beriman pasti yakin akan datangnya hari kiamat itu. Apa kita mungkin tahu gejala-gejala apa saja yang kira-kira mengingatkan kita bahwa hari kiamat itu mungkin mulai mendekat? Apakah dengan banyaknya bencana alam atau keributan-keributan yang terjadi? Mungkin Bapak Ustadz bisa menerangkan kepada kami. Terima kasih. Ada tanda-tanda dekatnya kiamat. Ada tanda-tanda yang menjelaskan sudah sangat dekat. Ada juga tanda-tanda yang baru menjelaskan kedekatannya tapi belum terlalu dekat. Tanda-tanda yang menjelaskan kedekatannya adalah antara lain banyaknya bencana alam, banyaknya gempa, runtuhnya moral, sampai Nabi di dalam salah satu jawabannya kepada Malaikat Jibril bahwa sampai ibu menjadi budak anaknya. Astagfirullahaladzim. Sudah ada enggak itu sekarang? Boleh jadi sudah ada. Antalidal amatu rabbataha. Jadi ibu yang melahirkan tuannya, anaknya jadi tuannya. Itu tanda-tanda perzinahan banyak, kemungkaran banyak. Tetapi tanda-tanda yang dekat, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbah tukallimhum bi anna an-nasa kanu bi ayatina yajhadun. Kalau sudah dekat hari kiamat, Allah akan mengeluarkan seekor binatang. Dabba yang akan bercakap-cakap dan menyatakan bahwa manusia ini sangat durhaka, sangat menyimpang dari ajaran Tuhan. Itu sudah dekat. Atau matahari terbit dari sebelah barat, bukan dari sebelah timur. Ini kalau sudah dekat sekali nih. Jadi sistem alam raya ini sudah kacau. Kalau semalam ini masih dari sebelah timur, kacau dia. Dari sebelah barat, sudah kacau perjalanan. Tabrakanlah planet-planet itu kira-kira. Saya kira itu, Bu, ya. Dekatnya itu sudah tidak bisa apa-apa lagi kita, Pak Kurai. Ah, iya, kalau dekatnya masih dekat yang relatif jauh, masih bisa apa-apa. Tapi kalau sudah matahari sudah terbit dari sebelah barat, wah itu udah sangat gawat itu, sudah tidak ini. Tapi mudah-mudahanlah kita semua selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Kurais, karena waktunya juga terbatas, kita akhiri dengan kesimpulan untuk hari ini. Iya, kesimpulan kita hari ini adalah bahwa pasti akan ada hari di mana terbongkar semua rahasia. Pasti akan dialami hal tersebut oleh setiap orang. Karena itu harus dipercaya. Dan yang tidak mempercayainya bisa mendapat sanksi Tuhan di dunia ini. Tetapi yang pasti sanksi itu lebih besar di akhirat. Itu kira-kira yang. Baik, terima kasih Pak Quraish Shihab. Juga tamu-tamu, ibu-ibu dari Majelis Taklim Rafifah, Mas Abdul Majid, Mas Muhtar Sadili, Mbak Berliana. Terima kasih sudah bersama kami hari ini. Pemirsa, sampai di sini jumpa kita dalam pengajian Tafsir Al-Misbah untuk edisi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya esok pada waktu yang sama. Saya Mutia Hafid, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.